dibantu oleh Aris dan Ashari. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto. Dengan sutradara Deni Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisabrang mendapat kekuatan baru untuk menaklukkan Wulandari, yaitu dengan menebus kakak Wulandari yang ditahan oleh Kirekso, karena dituduh membawa lari Gandini, anak Kirekso. Sehingga Wulandari serasa bertambah terjepit. Namun Suni, ibu Wulandari merasa bahwa bantuan Kisabrang adalah suatu karunia. Dia rela menerima apa saja dari Kisabrang, bahkan mengorbankan anaknya Wulandari pun dia bersedia. Asal kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Asalkan hidup mereka yang miskin bisa berubah. Kamu korbankan sawah kita. Kemana pikiranmu, Suni? Kemana otakmu? Lalu apa Akang bisa menebus Mandita? Mana hasil Akang dari Muara Tembesi? Mana? Akang hanya bisa bilang, aduh Suni, tidak ada hasil apa-apa. Akang tidak bisa bawa apa-apa. Habis di jalan, habis buat makan. Tapi harga diri kita sudah kamu gadaikan. Sudah kamu biarkan diinjak-injak oleh Kisabrang. Harga diri kita memang sudah tergade. Bahkan sudah terjual. Tapi aku rela menjual harga diri demi menebus anak kita Mandita. Daripada anak itu akan jadi bubur di tangan Kirekso. Lalu sekarang kita akan kerja buat Kisabrang, kan? Kita harus kerja selama 1 tahun untuk kepentingannya. Sedangkan untuk kita apa? Apa? Tidak ada apa-apa, kan? Kalau Akang mau merubah nasib, nasibku, nasib Wulandari, nasib kita semua. Cari kerja lain. Jadi apa saja. Jadi lurah, jadi sodagar, atau jadi seperti Kisabrang itu. Jangan jadi petani miskin seperti sekarang ini. Sudah. Baru beberapa hari aku tinggal, sudah pintar kamu bicara ya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Gunung Sumbing ini indah sekali pada sore hari seperti ini. Burung-burung terbang pulang ke sarang. Sedangkan awan yang menyelimuti puncak gunung tanpa berwarna lembayung. Tersiram sinar matahari sore. Oh, di sinilah aku bertemu terakhir kalinya dengan Nyi Sepi 50 tahun yang lalu. Dan sejak itu, aku tidak tahu lagi di mana dia sekarang. Apakah dia masih hidup? Ataukah sudah mati? Mati di tangan Mak Rompah. Mak Rompah, perempuan siluman itu yang membuat hidupku jadi begini. Yang membuat hidupnya sepi juga jadi begini. Mengembara entah kemana. Semoga aku datang melihat kuburan gurunya sepi di puncak Gunung Sumbing ini. Hatiku menjadi tentram. Setelah dari sini, baru aku pergi ke kuburan Tutunggal, ke kuburan bapakku, hamaku, adikku, dan seluruh warga desa Senangkarang yang menjadi korban keganasan Mak Rompang. Dan setelah itu, baru aku meneruskan perjalanan ke desa Lubuk Mentilin. Aku ingin sekali datang ke desa itu. Entah apalah sebabnya. Di dekat kuburan Ki Pandai Urat itu aku melihat sesuatu. Seorang perempuan tua. Dia juga berdiri seperti aku. Dia juga sedang menikmati pemandangan yang indah ini. Bahkan dia memandangku dan dan dia berjalan. Hah, seperti aku kenal langkah kaki itu. Iya, aku kenal langkah kaki perempuan tua itu. Nyai Sepi. Hah, dia rupanya juga melihat aku. Dia juga sudah mengenaliku. Itu sebabnya dia pergi. Tapi aku harus mengejarnya. Aku harus bertemu dengan dia. Karena sudah 50 tahun lebih aku tidak bertemu dengan dia. Lompatan Kang Mujur masih gesit. Hanya Sepi. Kenapa menghalangi jalanku, Kang Mujur? Karena kita sudah lama tidak bertemu, Nyi. Iya, sudah lama. Sudah lebih 50 tahun. Aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu di sini. Apa kabarmu? Baik. Terakhir sekali kita bertemu di puncak gunung ini 50 tahun yang lalu. Ya. Ketika aku kembali lagi ke Gunung Sumbing ini 5 tahun kemudian, aku tidak menjumpaimu lagi. Ya, aku sudah pergi dari sini. Aku tidak tahan tinggal di sini. Serasa kakekku Ki Pandai Urat masih saja berada di sekitar tempat ini. Apakah kau sering datang ke Gunung Sumbing ini untuk melihat kuburan Ki Pandai Urat? Ya, ada. Ya, sering sekali. Dan Kang Mujur, apakah juga sering datang ke kuburan Tuk Tunggal di desa Sendangkarang? Ya, sering. Sayang, desa itu sudah tidak ada. Ya, desa itu sudah tidak ada. Rupanya kau juga tahu bahwa desa itu sudah tidak ada, Nyi Sepi. Aku pernah ke sana beberapa kali untuk melihat kuburan Tuk Tunggal. Kuburan Pusina, pemilik warung kopi yang terletak di ujung desa. Apakah kau sudah punya cucu, Nyi Sepi? Tidak punya. Apa maksudmu, Nyi? Mak Rompang, di Lubuk Mentilin. Mak Rompang pernah mampir ke sana, kan? Bahkan dia sudah mendekati seorang gadis dan seorang laki-laki tua. Dia tampaknya akan membuat huru-hara di desa itu. Oh, lalu siapa nama gadis dan laki-laki tua itu? Gandini, anak tetua desa itu, dan Kisabrang, lintah darat yang juga doyan daun muda. Bahkan gadis yang bernama Gandini itu sudah mendapat kembang kemboja dari Mak Rompang. Walau kembang kemboja itu sudah layu. Mak Rompang belum waktunya datang dan membuat huru-hara. Tapi mungkin dia akan mempercepat kedatangannya melalui kedua orang itu. Kita harus bersiap-siap, Nyi Sepi. Aku sudah mempersiapkan diri selama 50 tahun untuk membalas dendam pada iblis itu, Kang Mujur. Persiapan yang cukup matang. Karena aku tidak mau gagal seperti Ki Pandai Urat atau Tuk Tunggal. Iya, kita tidak boleh gagal seperti para pendahulu kita. Sayang, ketika Mak Rompang itu mampir di sebuah rumah makan, aku tidak bertemu dengannya. Kalau tidak, aku akan langsung membuat perhitungan dengan perempuan laknat itu. Mau kemana kau, Nyai Sepi? Melihat kuburan Ki Pandai Urat. Sekaligus mohon restu untuk menghadapi Mak Rompang. Aku temani. Jengerti, Jengsri, tahu nggak? Jengtuti. Jengtuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jengtuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jengtuti-Jengtuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jengnarti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kemana anak itu, Suni? Siapa, Kang? Mandita. Pergi ke rumah kawannya sebentar. Apalagi yang dia cari di rumah kawannya tengah malam begini? Ya, mana aku tahu urusan anak muda. Bukan itu yang aku khawatirkan. Tapi apakah dia sudah lupa kejadian beberapa hari yang lalu? Orang yang berbuat, dia yang ditangkap oleh kelurah. Itu kan nasib, Kang. Ah, seperti peristiwa itu kecil bagimu, Suni. Sehingga jawabanmu sepele saja. Apa kamu pikir kalau terjadi lagi, aku mau menyerah begitu saja pada Kisabrang? Agar dia menembus lagi anak kita. Ini saja sudah setengah mati aku. Menanam lada seharian, tapi panennya bukan untuk kita. Jadi aku harus bagaimana, Kang? Apa aku harus mengeluh terus? Larang dia keluar rumah tengah malam begini. Jangan semuanya harus aku. Kamu seperti mau enaknya saja hidup ini, Suni. Tidak pernah mau tahu kesusahan suami. Ngomel terus, tidak ada habis-habisnya. Eh, mau kemana kau? Mau tidur. Hei, Mandita. Sudah bebas kamu? Sudah. Eh, bagaimana kamu bisa bebas? Dia ditebus oleh Kisabrang, Parma. Oh, begitu? Iya. Dan katanya Kilurah juga mencari kami-kami ini, ya? Iya, iya. Yang bilang siapa? Atas dasar pengakuanmu di depan Kilurah. Aku tidak pernah bilang apa-apa pada Kilurah tentang kalian. Karena memang bukan kita yang menculik Gandini. Tapi tadi pagi ya, orang suruhan Kilurah datang ke rumah mencariku. Lalu? Aku lari. Sampai sekarang ya, aku belum berani pulang. Nah, seharusnya kamu menghadap saja pada Kilurah. Lalu bilang bahwa kita tidak pernah tersangkut masalah Gandini. Itu juga sama dengan menyerahkan nyawa kepada Kilurah. Kenapa? Kita kan betul. Jadi kita membersihkan diri di hadapan Kilurah. Wah, kamu rupanya belum tahu betul adat Kilurah. Dia itu ya bisa membunuh kita hanya karena soal kecil. Oh, apalagi anaknya diculik. Kilurah itu harus diganti. Banyak orang yang sudah tidak suka. Menggantinya susah, Mandita. Dia itu punya tukang pukul tidak kepalang tanggung. Tidak ada yang berani berhadapan dengan tukang-tukang pukulnya. Ayo, ayo. Kita teruskan permainan kita. Kalau membicarakan Kilurah, tidak akan habis sampai besok pagi. Ayo, teruskan ya. Kau mau ikut main dadu, Mandita? Aku tidak punya taruhan. Kalau tidak punya, Mandita, Wulandari juga boleh sebagai taruhannya. Jaga mulutmu, Parma. Wulandari sudah ada yang punya, Parma. Siapa yang berani merebut Wulandari dari tanganku? Tanya saja pada kakaknya. Mandita, siapa yang mengambil Wulandari? Kau mau cari ribut ya? Ya, gampang marah rupanya kawan kita ini sekarang. Sudah. Kita main, ayo. Kita. Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan ibu. Tuh, di belakang bapak. Aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga linu. Aduh, bapak ini encok rupanya. Sebentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema. Dutarema, tablet anti-rematik yang bekerja cepat dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah, dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Hei, kalian bermain dadu taruhannya kembang. Hah? Bukan. Itu, apa di tikar itu? Iya, ya. Tadi